Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab Fiqh Muyassar sampai pada pembahasan al-adhan wal iqamah. Bab al-adhan wal iqamah. Al-mas'alah ar-rabi'ah. Permasalahan yang keempat. Setelah muallif hafizahullah beliau menyebutkan tentang syarat-syarat sahnya adzan dan juga kemudian beliau menyebutkan sifat-sifat yang disunnahkan ada pada muadzin, maka kemudian beliau menyebutkan permasalahan yang berikutnya. Al-mas'alah ar-rabi'ah qala fi sifatil adhani wal iqamah. Fi sifatil adhani wal iqamah. Permasalahan yang keempat terkait sifat tata cara adhan dan iqamah. Qala kayfiyatul adhani wal iqamah. Tata cara adhan dan al-iqamah adalah walahuma kayfiyat waradat bihan nusus an-nabawiyah. Adhan dan iqamah memiliki beberapa sifat atau memiliki beberapa tata cara penunaiannya, tata cara menunaikannya. Ada beberapa cara, beberapa sifat al-adhan wal-iqamah. Di antara sifat tersebut, qala wa minha, di antara sifat-sifat adhan tersebut, ma ja'a fi hadithi Abi Mahdzurah. Apa yang telah datang dari hadis sahabah Abi Mahdzurah. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allamahu al-adhana bi nafsihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya adzan secara langsung. Abu Mahdzurah, salah seorang sahabi, dahulu beliau juga menunaikan adzan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan mengajarkan kepada beliau tata cara atau sifat adzan secara langsung. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taqulu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Inilah sifat-sifat adzan. Yaitu yang pertama, jumlah yang pertama adalah Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar ini dibaca 4 kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian diulangi lagi, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi Allahu akbar takbir. Takbir itu ada 4 kali di awal adzan. Kemudian setelah itu, asyhadu an la ilaha illallah. At-tasyahud, syahadah la ilaha illallah dibaca 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian berikutnya, setelah syahadah la ilaha illallah adalah syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Syahadah anna Muhammadar Rasulullah juga dibaca 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian yang berikutnya setelah syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah hayya 'alas shalah. Hayya 'alal hayya 'alas shalah. pun juga dibaca dua kali. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah juga dibaca dua kali. Kemudian Allahu Akbar dibaca dua kali. Allahu Akbar yang terakhir dibaca dua kali. Adapun Allahu Akbar yang pertama dibaca empat kali. Kemudian yang terakhir, kalimat adzan yang terakhir adalah kalimah tauhid. Kalimah tauhid yaitu la ilaha illallah. Maka jumlah adzan adalah 15. Jumlah adzan ada 15 bilangan. Allahu Akbar yang pertama 4 kali. Kemudian syahadah 4 kali bersama syahadah Muhammad Rasulullah. Syahadah la ilaha illallah 2 kali. Syahadah Muhammad Rasulullah 2 kali. 8. Berarti semua 8 tambah hayya 'alas shalah 2 kali 10. Hayya 'alal falah 2 kali 12. Allahu Akbar 2 kali 14. La ilaha illallah yang terakhir 1 kali dibaca 15. Inilah tata cara yang pertama, yaitu dengan bilangan 15. Jumlahnya adalah 15 bilangan. Inilah adzan yang dilakukan oleh Bilal. Ini adzan yang sering dilakukan oleh Bilal dan adzan yang paling masyhur. Senantiasa beliau melantunkan adzan ini sampai wafatnya beliau, yaitu dengan cara yang seperti ini. 15 jumlah, 15 jumlah. Qala wa amma sifatul iqamah, adapun tata cara iqamat. Fahiya, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, taqulu Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jumlahnya adalah 11 lafaz, 11 jumlah. Iqamat ada 11 jumlah. Allahu Akbar yang pertama dibaca 4 kali, dibaca 2 kali. Allahu Akbar 2 kali. Syahadat dibaca 1 kali. Demikian pula syahadatan Muhammad Rasulullah dibaca 1 kali, 4. Hayya 'alas shalah 1, hayya 'alal falah 1, 6. Qad qamatis shalah dibaca 2 kali, 8. Allahu Akbar dibaca 2 kali, 10. Terakhir la ilaha illallah 11. Qala li hadithi Anasin radhiyallahu anhu. Hal itu berdasarkan hadith Anas, yakni yang menyebutkan sifat adzan dan iqamah. Di antaranya adalah hadith Anas radhiyallahu anhu. Qala umira Bilalun ay yashfa' al-adhan wa ay yutira al-iqamah illa al-iqamatu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, umira Bilalun an yashfa' al-adhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah Bilal, atau Bilal diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, an yashfa' al-adhan, untuk menggenapkan bilangan adzan. Menggenapkan bilangan adzan, dijadikan semuanya dua. Wa ay yutira al-iqamah, dan mengganjilkan bilangan iqamah, menjadikan satu. Kecuali illa al-iqamah, kecuali qad qamatis shalah, qad qamatis shalah dibaca dua. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk menggenapkan jumlah atau bilangan-bilangan adzan. Allahu Akbar, kecuali pada Allahu Akbar dibaca empat, ya dibaca genap semuanya, empat genap. Wa ayyud Allahu Akbar empat kali, demikian pula asyhadu an la ilaha illallah dua kali, bilangannya genap kecuali pada la ilaha illallah, kecuali pada la ilaha illallah dibaca satu kali. Wa ayyutira al-iqamah, dan mengganjilkan iqamah, dibaca ganjil setiap jumlah setiap lafadznya, kecuali pada Allahu Akbar dan Qad Qamatis Shalah. Iqamah dibaca ganjil, dibaca satu, kecuali Allahu Akbar dan Qad Qamatis Shalah. Allahu Akbar yang pertama dan yang kedua, dan Qad Qamatis Shalah dibaca dua kali. Qala fatakunu kalimatul adhani marrataini marratain. Maka kalimat atau jumlah adhan itu dua kali, dua kali. Wa kalimatul iqamati marratan marrah. Adapun kalimat iqamah, jumlah iqamah adalah sekali, sekali. Illa fi qawlihi, kecuali pada qad qamatis shalah fatakunu marratain. Maka qad qamatis shalah dibaca dua kali. Lil hadithil madhi. Hal itu berdasarkan hadis yang telah lalu. Ini diantara sifat adhan. Dan inilah adhan yang sering digunakan oleh Bilal. Inilah adhan yang masyhur dan yang paling sunnah. Karena inilah yang paling, yang sering diterapkan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala fahadhi sifatul adhani wal iqamati al mustahabbati. Maka inilah tata cara adhan dan iqamah yang sunnah. Lianna bilalan kana yu'adzinu bihi hadaran wa safaran ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila an mata. Lianna bilalan, karena Bilal, kana yu'adzinu bihi. Dahulu beliau senantiasa menerapkan adhan dengan tata cara yang seperti ini. Hadaran wa safaran. Hadaran wa safaran. Baik ketika mukim dan atau ketika safar. Hadar wa safar. Bilal mengumandangkan adhan dengan sifat tata cara yang telah dijelaskan tadi, baik ketika mukim atau safar. Maka hukum adhan ketika safar adalah wajib. Inilah pendapat yang sahih, bahwa adhan ketika safar itu juga diwajibkan jika memang di tempat tersebut belum ada yang mengumandangkan adhan. Seseorang terlebih pada zaman dahulu di padang pasir, dia berhenti di suatu tempat bersama rombongannya, dan di tempat tersebut belum ditegakkan adhan, maka wajib bagi mereka, salah satu dari mereka, untuk mengumandangkan adhan. Tetapi pada zaman kita, ya, kita dalam kondisi safar dan kita mampir atau beristirahat di suatu tempat dan di situ sudah ditegakkan adhan, maka tidak wajib lagi kita mengulangi adhan. Dan jika kita mengulangi adhan, maka sunnah jika kita mengulangi adhan kembali. Fakana Bilal yu'adzin hadaran wa safaran. Bilal radhiyallahu anhu, beliau selalu beradhan ketika hadir, mukim, dan ketika safar ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ila an mat, sampai beliau wafat. Inilah adhan yang sering digunakan oleh Bilal. Kemudian sifat yang berikutnya, ada sifat adhan yang lain selain dari yang telah disebutkan tadi. Qala wa in rajja'a fil adhan. Ini sifat yang lain dari sifat adhan dan iqamah. Wa in rajja'a fil adhani. Dan jika seseorang rajja'a, mentarji' al-adhan, au thanna al-iqamah, atau mengganjilkan, menjadikan atau menggenapkan, menjadikan dua bilangan-bilangan iqamah, fala ba'as, maka itu boleh juga. Itu juga boleh. Seseorang melakukan tarji' dalam adhan dan menduakan iqamah, menjadikan setiap kata-kata pada iqamah itu dua, tidak satu. Ini juga telah thabit. Ini juga telah thabit dalam sebuah hadis tentang hal tersebut. Apa itu makna at-tarji'? Apa ar-raja'? Wa in raja'a fil adhan. Apa makna at-tarji'? Dijelaskan di bawah, yaitu pada catatan kaki bisa dilihat. At-tarji' huwa at-tardid. Yaitu mengulangi, bima'na annahu yukhfid sawtahu fi syahadatain thumma yu'iduhuma bi raf'is sawti. Sifat adzan yang kedua yaitu sifat adzan dengan menggunakan tarji'. Tarji' itu adalah mengucapkan setelah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dia membaca tarji'. Apa tarji'? Tarji' itu adalah mengucapkan syahadat la ilaha illallah dan syahadat anna Muhammadar Rasulullah dengan suara yang pelan. Suara yang pelan, suara yang lirih, kecil. Setelah dia mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka dia tidak langsung asyhadu alla ilaha illallah dengan suara yang keras, tidak. Tapi dia hanya mengucapkan dengan suara yang sangat pelan, yaitu dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah selesai sampai syahadat anna Muhammadar Rasulullah, baru dia mengulang kembali syahadatnya tadi, diulang lagi dengan suara yang lantang, asyhadu alla ilaha illallah. Ini makna at-tarji'. Inilah makna at-tarji', dan ini juga merupakan sunnah. Ini merupakan tata cara adzan yang lainnya. Hal itu sebagaimana dalam sebuah hadis Abi Mahdzurah, yaitu dengan menggunakan at-tarji', membaca syahadat dengan suara yang pelan pertama kali sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian mengulangnya dengan suara yang keras dan lantang. Ini juga merupakan sunnah dalam adzan. Wa in rajja fil adzani aw thanna al iqamah, atau menduakan, menjadikan dua bilangan-bilangan iqamah, maka ini tidak mengapa. Menjadikan dua bilangan iqamah itu juga boleh. Dan juga ini telah datang nas, telah datang hadis yang menunjukkan hal tersebut, yaitu dari hadis Abi Mahdzurah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'allamahu al-iqamata 17 kalimah مثل الأذان. أن رسول الله علم الإقامة 17 كلمة مثل الأذان وزاد قد قامت الصلاة. رواه أبو داود وصححه الألباني. رسول صلى الله عليه وسلم mengajarkan kepada Abu Mahdzurah الإقامة, tata cara iqamah yang lainnya, yaitu dengan jumlah 17 kata, 17 kalimah, 17 kalimat. Seperti adzan, yaitu seperti adzan, semua jumlahnya seperti adzan. Adzan tadi 15. Kok ini lebih banyak dari adzan? Iya, ditambah dengan qad qamatis shalah. Ditambah dengan qad qamatis shalah dua kali menjadi 17 semuanya. Adzan 15, Allahu Akbar 4 kali, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, Allahu Akbar 2 kali, la ilaha illallah 1 kali. Iqamah pun boleh dilaksanakan seperti adzan. Allahu Akbar dibaca 4 kali, asyhadu an la ilaha illallah dibaca 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dibaca 2 kali seperti adzan, dan ditambah qad qamatis shalah dibaca 2 kali. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini juga merupakan tata cara adzan yang kedua, yaitu dengan tata cara iqamah yang kedua, yaitu dengan menduakan bilangan-bilangan al-iqamah. Kemudian beliau melanjutkan, qala wa yustahabbu an yaqula fi adhani subhi ba'da hayya 'alal falati as-salatu khairum minan naum marratain. Dan disunnahkan mengucapkan pada adhan subuh, setelah ba'da hayya 'alal falah, setelah mengucapkan hayya 'alal falah, disunnahkan untuk mengucapkan as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum dua kali. Dan hukumnya sunnah pada adzan subuh. pada azan subuh. Lima rawa Abu Mahdzurah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu in kana fi adhan as-subhi qulta as-salatu khairum minan naum. Jika kamu pada adhan subuh, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. Ini khusus pada adhan subuh. Ini khusus pada adhan subuh. Yang artinya adalah salat itu lebih baik daripada an-naum, tidur. Salat lebih baik dari tidur. Ini juga sunnah diucapkan pada adzan subuh. Dan para ulama berbeda pendapat apakah as-salatu khairu minan naum ini diucapkan pada adzan pertama atau pada adzan kedua. Jadi pada adzan subuh itu disunnahkan ada dua adzan. Adzan yang pertama dan adzan yang kedua. Adzan yang kedua itu adalah adzan ketika masuk waktu salat subuh, masuk waktu fajar, sudah masuk waktunya salat subuh. Adapun adzan yang pertama adalah adzan ketika fajar kadzib, belum masuk waktu salat subuh. Itu sifatnya adalah hanya membangunkan orang-orang yang tidur. Yaitu diingatkan dengan adzan pertama. Maka apakah as-salatu khairu minan naum ini dibaca pada adzan pertama atau adzan yang kedua? Berbeda pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan itu dibaca pada adzan yang pertama. Adapun pada adzan yang kedua maka tidak dibaca seperti adzan biasa pada adzan kedua. Dan pendapat yang lain yaitu pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Albani dan juga pendapat yang kedua yang dipilih oleh Al-Lajnah Ad-Daimah dan juga Syekh Al-Utsaimin rahimahullah bahwa as-salatu khairu minan naum ini dibaca pada adzan kedua. Dibaca pada adzan yang kedua. Dan kedua pendapat ini sama-sama memiliki dalil. Alhasil, maka kesimpulannya bahwa pada adzan subuh disunnahkan membaca as-salatu khairu minan naum setelah hayya 'alal falah. Dibaca dua kali. Dibaca dua kali. Ini khusus pada adzan subuh. Baik, inilah permasalahan yang keempat yaitu terkait sifat dan tata cara adzan dan iqamah. Tata cara adzan dan iqamah. Di sana ada beberapa sifat-sifat adzan dan juga ada beberapa sifat-sifat iqamah. Adapun adzan yang masyhur, adzan yang paling sering dilakukan oleh Bilal sampai wafatnya beliau adalah dengan tata cara yang ada pada zaman kita yang telah kita yang ma'ruf di kalangan kita yaitu dengan menggenapkan bilangan adzan dan mengganjilkan bilangan al-iqamah kecuali pada qad qamatish shalah. Inilah yang paling sunnah, inilah yang sunnah. Adapun jika menggunakan sifat adzan yang lain dan tata cara iqamah yang lain maka itu juga dibolehkan karena itu merupakan perbedaan yang boleh, ada dalilnya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan pada kajian kita. Naktafi ila hadzal qadar. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين.